Mitra bisnis, Presiden SBY melakukan penambahan pos wakil menteri menjadi 19, dari sebelumnya mengangkat 10 wakil menteri 2 tahun lalu sewaktu pelantikan kabinet. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Bidang Pengembangan Bisnis Inaplus, Budi Susanto. Pak Budi, jika dilihat dari perspektif manajemen, menurut Anda dengan pertimbangan apa SBY menambah posisi wakil menteri? Dari sisi positifnya ya, itu dirasakan bahwa pekerjaan dari departemen yang bersangkutan itu cukup besar. Nah, sehingga diperlukan satu wakil menteri yang mungkin pembagiannya adalah bagaimana semua program-program yang terkait itu bisa dilaksanakan sambil mendukung, ya, artinya bahwa menteri-menteri yang diangkat kan sebetulnya kebanyakan tidak dari intern atau bidang atau dari departemen yang memiliki pengalaman di situ. Jadi itu saja kalau sendiri itu dianggap terlalu besar, sedangkan waktu yang ingin dikejar itu sangat pendek. Pendek dalam arti bahwa periode dari kepemimpinan SBY kan sampai tahun 2014. Dalam waktu yang pendek itu ingin ada segera hasil yang optimal dari ini satu. Jadi diperlukan satu wakil menteri yang bisa mendukung atau menutupi kekurangan dari menteri tersebut, atau mungkin tanggung jawab atau kegiatan daripada departemen tersebut itu sangat besar. Nah, yang kedua adalah juga di Indonesia itu kan dalam kabinet itu pengangkatan menteri itu juga terkait dengan untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai lain agar pemerintahan yang saat ini itu didukung oleh partai barat sehingga kestabilan dari keamanan politik sebagainya itu terjaga. Nah, dengan demikian, sebanyak mungkin diperlukan keterlibatan dari wakil-wakil partai tersebut. Karena pasti mereka akan berpikir, ah, gua dukung Anda, Anda berikan apa kepada saya. Tapi itu hal-hal itu logik. Tapi yang penting adalah sebetulnya kalau menurut saya, apapun yang dilakukan, mungkin dengan adanya menteri itu, biaya yang dikeluarkan untuk kabinet akan lebih besar. Selama target dari pembangunan nasional tercapai, melalui masing-masing kementerian tercapai. Dan saya ya berharap bahwa waktu yang pendek ini bisa dimanfaatkan dengan feedbacknya, artinya kinerja kementerian dengan adanya kabinet baru plus tambahan wakil-wakil menteri itu yang membuat jadi efektif. Lalu apa harapan Bapak dengan adanya penambahan pos wakil menteri ini? Kalau dari sisi kita, saya mewakili asosiasi industri petrokimia. Kita kan melihat banyak sasaran, banyak program yang harus dicapai. Misalnya, sekarang pertumbuhan kita sudah mencapai 6,5% per tahun. Kemudian kita, satu, kita punya program percepatan pembangunan nasional. Kita punya master plan pembangunan industri nasional. Kemudian kita juga dihadapkan kepada tantangan bahwa ancaman krisis akibat masalah keuangan dan gap-gap yang bermasalah di Eropa, Amerika itu jadi ancaman. Berarti kalau kita ingin pertumbuhan rata-rata 7% sampai tahun 2014, itu sebenarnya saat ini ada peluangnya, yaitu bahwa realisasi daripada target-target nasional, kemudian target-target capaian dari MP3EI, yaitu percepatan dan perluasan pembangunan nasional, dan termasuk itu infrastruktur dan ekosektor dan koridor-koridornya, bisa dicapai. Walaupun bahwa ancaman tertariknya pertumbuhan ekonomi akibat prosesnya perekonomian Eropa, Amerika itu yang mengata. Kita berharap apapun dilakukan, saya pikir ini yang terbaik dari kacamata Pak SBY. Ya, saya harapkan bahwa berjalan lebih baik dan mulus. Karena memang target-target, sasaran, dan tantangan-tantangan itu berada di depan mata kita. Kalau kita ingin maju, saatnya, timingnya saat ini. Jangan sampai terlambat lagi. Demikian Budi Susanto, saya Mary Agustin.